Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentala'ah Nasihati Linnisa'i karya Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah hafidhahallahu ta'ala. Kita masih di halaman 23. Ya, baris atau paragraf di bawahnya, yaitu paragraf wa innal waqta. Maka disampaikan oleh penulis hafizahallahu ta'ala, sebenarnya waktu itu satu hal yang berharga. Ya, waktu itu wallahi demi Allah, kata penulis, aghla, lebih mahal dibandingkan miliaran. Ya, kalau bahasa kita ya miliaran rupiah atau miliaran rial, lebih mahal dibandingkan emas dan perak. Dan satu hal yang patut untuk dicermati berkenaan dengan waktu dan uniknya waktu, wa ma dhahaba minhu la yumkinu tadarukuhu. Waktu yang sedikit, waktu yang sudah berlalu, tidak mungkin bisa diperbaiki. Tidak mungkin bisa dikembalikan. Ya, maka 10 menit waktu yang berlalu dalam hal yang sia-sia, ya itu tetap berlalu, tidak mungkin bisa dikembalikan. Kemudian kita ulangi, ya, yang bisa dilakukan adalah perbaikan di masa depan. Adapun yang telah berlalu, tidak bisa ditahan untuk berlalu, apalagi dikembalikan, ya, sehingga kita memutar waktu. Ya, itu satu hal yang tidak mungkin. Hatta yalijal jamalu fisamil khiyat, sampai baru bisa terjadi jika unta bisa masuk ke lubang jarum. Ya, jawabannya, dan itu tidak akan pernah terjadi. Jawabannya, yalijal jamalu fisamil khiyat, artinya mustahil. Maka inilah kehebatan waktu, makhluk Allah yang sangat unik, yang tiada duanya. Ya, waktu itu memiliki sifat terus melaju. Tidak ada siapapun, tidak ada satupun orang yang bisa menghambatnya dan menghentikannya. Sehebat apapun kekuasaan seseorang, sekaya apapun harta yang dimiliki, tidak bisa menahan waktu. Dan sebagaimana disampaikan oleh penulis, ya, waktu itu jika berlalu, ya, tidak bisa dikembalikan. Namun, meskipun waktu itu demikian berharga, wa ma'adhalika, meskipun demikian, ternyata sangat sedikit orang yang mengetahui nilai dari waktu, sehingga banyak orang menyia-nyiakan waktu. Seorang penyair mengatakan, qad haya'u laka li amrin, sungguh mereka telah menyiapkan untukmu satu perkara, yang jika engkau mengetahuinya, engkau cerdas mengetahuinya, farba binafsika, farba binafsika. Maka bersihkanlah dirimu. Farba binafsika, maka bersihkanlah dirimu. Jangan sampai engkau memberikan perhatian ma'al hamali, bersama orang yang suka, orang yang nganggur, orang yang suka leha-leha, orang yang suka santai-santai. Ya, hamal maknanya muhmal, orang yang dibiarkan malam dan siang tanpa perhatian dan perhatian, yaitu orang yang tidak punya perhatian, orang yang tidak punya kepedulian, orang yang seenaknya, semaunya, sehingga dia membuang waktu sia-sia. Maka penyair menyampaikan, mereka telah menyiapkan untukmu satu perkara. Yang seandainya mereka di sini bisa maknanya malaikat, mereka telah menyiapkan satu perkara yaitu kematian. Seandainya engkau mengetahuinya, memahaminya, maka bersihkanlah dirimu. Jangan sampai memberikan perhatian kepada orang-orang yang suka membuang-buang waktu. Membuang-buang waktu sia-sia, orang yang tidak punya kepedulian dengan apapun. Walnakun kamakila, dan hendaknya kita itu bisa sebagaimana dikatakan oleh penyair yang lain, fakun rajulan, jadilah engkau seorang yang rijluhu fi thara, kakinya itu ada di bumi, di tanah, namun wahamatu himmatihi, namun puncak cita-citanya itu ada fi thuraya, ada di bintang kejora sana. Ya, dalam bahasa kita, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Ya, kemudian waktu yang kita miliki, waktu-waktu yang summa awqatuna, waktu yang kita miliki hakikatnya adalah milik Allah Azza wa Jalla. Dan semua yang merupakan milik Allah tidak boleh dibelanjakan, tidak boleh at-tasarrufu fihi, kita habiskan kecuali dengan izin Allah. Yaqulu rabbuna fi kitabil azizi, Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Qur'an, qul inna salati wa nusuki, katakanlah bahasanya salatku dan ibadahku atau sembelihanku, wa mahyaya, nah ini di sini, waktuku selama aku hidup, wa mamati, dan kematianku itu kupasrahkan untuk Allah Rabb semesta alam. Ya, sisi pendalilannya atau mahalu syahidnya di wa mahyaya, dan waktu hidupku, waktu yang aku miliki selama aku hidup itu kuserahkan untuk Allah Rabb semesta alam. Kemudian penulis memberikan nasihat kepada para muslimah. Maka wahai muslimah, antusiaslah untuk memanfaatkan waktumu. Ramaikanlah waktumu dengan semua bikuli khairin, dengan semua yang baik dan bermanfaat. Karena waktu itu adalah ra'sumalika, adalah modalmu. Maka waktu dan umur adalah ra'sumalil muslim, adalah modal hidupnya seorang muslim, modal dia untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Modalnya, modal utamanya adalah waktu dan umur yang Allah berikan. Dan untuk muslimah beliau nasihatkan untuk semaksimal mungkin memanfaatkan waktu, terutama sebelum punya anak, wa khususan qabla injabil atfali, sebelum punya anak, ketika masih gadis, ketika belum menikah, atau di awal-awal nikah sebelum punya anak, sebelum Allah karunia anak, maka maksimalkan waktu yang ada untuk melakukan berbagai macam aktivitas yang bermanfaat. Lian al-faroha, karena waktu kosong ketika belum punya anak itu lebih banyak. Bikhilafi lain hanya wanita yang sudah punya banyak anak. Fa'innaha latakunu kadalik. Maka wanita yang sudah punya banyak anak, latakunu kadalik, tidak seperti itu. Yaitu tidak punya waktu longgar yang banyak. Karena wanita yang punya banyak anak, tujazi'u waktaha. Harus mendistribusikan dan membagikan waktunya. Ada waktu untuk suami, ada waktu untuk melayani suami, berkhidmat kepada suami, waktu untuk merawat anak, ngurusi anak, ada waktu untuk rumah, ya, dan ya, waktu untuk ibadah, waktu untuk diri sendiri. Nah, maka waktunya untuk belajar, ya, waktunya untuk menuntut ilmu, itu sangat sangat terbatas. Ya, lain hanya kalau belum punya anak, ya, baik ini masih sendiri, masih single, ataupun sudah menikah, namun Allah belum memberikan momongan. Itu waktu longgarnya, kata beliau, aktsar, lebih banyak. Wallahu musta'an, hanya kepada Allah meminta tolong agar bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Ya, maka satu hal yang wajib disadari oleh semua pihak, diantaranya para muslimah, bahasanya seorang muslim itu hendaknya menyibukkan diri dengan istilah yang disebut oleh para ulama dengan wadhifatul waqti. Ya, tugas di waktu itu. Ya, tugas di waktu itu. Maka orang yang cerdas, orang yang beruntung adalah orang yang bisa kemudian melaksanakan dengan baik wadhifatul waqti. Tugas di waktunya. Maka ketika berstatus sebagai seorang istri, maka ada tugas. Maka ibadahnya, maka tugasnya, atau tugas waktu ketika itu sudah berstatus sebagai seorang istri, itu ada ibadahnya, sumber ibadahnya adalah berkhidmat kepada suami, kemudian ngurusi rumah, itu semua bernilai ibadah. Jika nanti sudah punya anak, maka sumber ganjarannya, sumber pahalanya adalah dibantu dengan suami atau bersama dengan suami, ngurusi anak, mendidik anak, merawat anak. Sedangkan wadhifatul waqti ketika masih sendiri, wadhifatul waktinya itu ada menuntut ilmu semaksimal mungkin, belajar semaksimal mungkin, bisa kemudian menghafal semaksimal mungkin, menghafal yang perlu dihafal, mempelajari yang perlu dipelajari, menyiapkan diri dengan berbagai macam skill yang diperlukan untuk kemudian hari, untuk dunianya dan untuk akhiratnya, itu waktunya. Maka orang yang tidak beruntung adalah orang yang tertukar-tukar wadhifahnya, tugas dan sumber pahalanya bertukar-tukar. Jangan setelah kemudian sudah menikah, sudah punya banyak anak, baru sibuk, baru kemudian kesibukan, baru kemudian kepikiran untuk rajin belajar, untuk maksimal belajar. Nah, ini keliru dalam, ini tidak pas dalam menempatkan diri. Ketika sudah menikah, ketika sudah ada anak, maka berkhidmat kepada suami dan merawat anak itu lebih wajib daripada menyibukkan diri dengan ilmu, terutama lebih-lebih lagi jika ilmunya adalah ilmu yang bukan ilmu yang fardu ain. Dan laki-laki pun demikian. Laki-laki pun demikian. Ketika seorang laki-laki itu sudah berkeluarga, punya istri, punya anak, maka kita katakan bahasanya sumber pahala, sumber ibadah adalah bekerja. Itu lebih penting, itu lebih utama. Bekerja untuk bisa menafkahi dan memenuhi kebutuhan anak dan istri. Nah, itu lebih utama dibandingkan majelis-majelis ilmu yang bukan majelis-majelis ilmu yang isinya bukan ilmu yang fardu ain. Jadi setelah berkeluarga, setelah berumah tangga, jika memungkinkan tetap ada kesibukan dengan ilmu. Namun ya tadi waktunya harus dibagi-bagi. Maka jika punya ada waktu longgar, curi-curi waktu, manfaatkan untuk belajar, manfaatkan untuk menambah ilmu. Tapi jika terjadi benturan kepentingan antara waktu belajar dengan berkhidmat kepada suami, dengan ngurusi anak, maka dulukan yang lebih penting, dahulukan yang lebih wajib, dahulukan yang lebih utama. Ya, karena wadifatul waktinya, karena tugas, tugas pada saat berposisi sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, tugasnya dan sumber pahalanya adalah berkhidmat kepada suami, kemudian ngurusi anak, kemudian ngurusi rumah, dan hal-hal yang terkait dengannya. Jika ada waktu longgar, setelah distribusi waktu yang dilakukan, silakan manfaatkan untuk menambah ilmu, untuk kemudian tetap terus belajar, dan dengan karunia Allah, nikmat Allah di masa pandemi, dimudahkan bagi kita semua untuk bisa belajar secara online, maka manfaatkanlah sebaik-baiknya sarana-sarana belajar secara online, ataupun memanfaatkan sarana belajar secara ideal, maka itu boleh jadi semestinya waktunya, saatnya adalah saat masih banyak punya waktu longgar karena belum punya anak atau bahkan belum berkesempatan, belum mendapatkan nikmat untuk menikah dan dipertemukan dengan jodohnya. Dan ini berlaku baik untuk laki-laki ataupun untuk perempuan. Maka kepada para suami kita katakan, yang lebih pokok, yang lebih utama adalah bekerja untuk mencari nafkah, ngurusi keluarga, dan memberikan perhatian pada anak dan istri, dan kerja untuk memenuhi kebutuhan anak dan istri. Itu yang lebih utama, itu yang lebih pokok, dan itu yang lebih wajib. Utamakan yang lebih pokok, utamakan yang lebih penting. Kalau ada waktu, kalau ada waktu longgar, manfaatkan untuk dalam hal-hal yang bermanfaat, di antaranya adalah menuntut ilmu dan belajar agama. Maka kaidah penting dalam hidup adalah al-istighal biwadhifatil waqti. Menyibukkan diri dengan tugas dan sumber pahala di masing-masing fase kehidupan. Karena di masing-masing fase kehidupan ada kewajiban agama dan ada sumber ibadah yang berbeda-beda. Kemudian kembali ke buku, wa akhtimu hadzal mawdu'a, maka kututup topik ini, pembicaraan tentang masalah waktu, dengan perkataan seorang penyair, al waktu anfasu ma unita bihifti. Waktu itu adalah hal yang paling berharga yang semestinya engkau perhatian untuk menjaganya. Namun ternyata wa arahu ashala ma'alika yadi'u. Namun aku lihat waktu itu hal yang paling mudah bagimu untuk ditelantarkan dan disia-siakan. Penyair yang lain mengatakan, carilah dan jangan bosan min matlabin untuk mewujudkan cita-cita. Fa'afatu talibi, afat di catatan kaki, maknanya musibah. Maka musibah yang menimpa seorang yang mencari cita-cita dan harapan adalah ayat jara manakala dia jemu dan busah. Maka dan di antara matlab, di antara cita-cita yang penting adalah mendapatkan ilmu. Dan jangan pernah bosan untuk menuntut ilmu. Kenapa tidak boleh bosan menuntut ilmu? Di bait selanjutnya, ala taro al-habla bitakroriri. Tidakkah engkau melihat bahasanya, bahasanya tali itu dengan berulang-ulang digesekkan fisahroti di batu asoma, batu yang mengkilap, kot asaro, sungguh tali tadi meninggalkan jejak dan bekas. Maka sungguhnya hati kita tidaklah lebih keras dibandingkan batu yang keras. Dan ilmu yang berulang-ulang itu tidak kalah dengan tali yang diulang-ulang digesekkan ke batu yang pada akhirnya membekas. Kata kuncinya, jangan bosan. Jangan jadi orang yang bosanan. Berusaha sedikit, bosan, akhirnya tidak lanjut. Maka tidak ada bekasnya. Namun ketika terus-menerus, tanpa pernah jemu, pernah tempat, pernah bosan, niscaya tali itu akan, tali saja membekas pada batu, masa ilmu yang terus-menerus dimasukkan, dan orangnya serius ingin mendapatkannya, kemudian tidak membekas di hati. Tentu satu hal yang tidak mungkin. Kemudian kita masuk pada pembahasan berikutnya, tepat berikutnya, yaitu berkenaan dengan menjaga lisan dan keutamaan menjaga lisan. Allah Ta'ala berfirman, wa asbara alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dan Allah limpahkan kepada kalian semua nikmat-nikmatnya, baik nikmat yang terlihat dan nikmat yang tersembunyi. Coba kita lihat tafsirnya di Al-Mukhtasar fi Tafsir. Ya, di Al-Mukhtasar fi Tafsir disampaikan asbara dimaknai dengan akmala, menyempurnakan. Wa akmala alaikum ni'amahu, Allah sempurnakan untuk kalian nikmat-nikmatnya. Zahiratan maknanya adalah nikmat-nikmat yang terlihat oleh mata kepala. Contohnya indahnya rupa dan bagusnya fisik. Indahnya rupa dan bagusnya tampilan fisik. Kemudian Allah juga sempurnakan nikmat yang batinah. Batinah maknanya khafiyah. Yang tersembunyi, yang samar, yang tidak terlihat. Contoh nikmat batinah, contohnya adalah akal dan ilmu. Maka itu nikmat yang tidak terlihat. Namun meskipun ada nikmat-nikmat demikian ini, sebagian orang mendebat tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu yang bersandarkan pada wahyu dari Allah, atau tanpa akal yang bercahaya, tanpa kitab yang jelas yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka zahiratan nikmat zahira yang bisa terlihat oleh mata, sedangkan batinah nikmat yang tersembunyi yang tidak terlihat oleh mata, contohnya adalah akal sehat, kemudian ilmu, demikian juga hati yang gembira dan yang lainnya. Kembali ke buku. Dan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ibrahim, Allah katakan wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Wa min dimni dan bagian, dimni artinya bagian, dan wa min dimni dan bagian dari nikmat-nikmat ini adalah nikmat lisan. Dan nikmat lidah adalah akramallahu bi abdahu. Dengan nikmat lidah ini, dengan nikmat lidah ini Allah muliakan hambanya. Allah muliakan manusia. Karena bisa berbicara, itu di antara hal yang membedakan manusia dengan hewan. Sehingga hewan dalam bahasa Arab disebut dengan bahimatun, yang artinya tidak bisa berbicara, tidak bisa ngomong. Dan Allah jadikan lisan dan lidah ini bisa mengungkapkan isi hati, sebagaimana firman Allah Ta'ala Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Allah Ar-Rahman, Dia Allah mengajarkan Al-Qur'an, dan Dia Allah menciptakan manusia, dan 'allamahul bayan, dan Allah ajari manusia untuk bisa menjelaskan. Menjelaskan apa yang ingin diungkapkan. Dan al-bayan di sini, penjelasan di sini mencakup dua jenis penjelasan. Yang pertama adalah bayan safawi, orang menjelaskan dengan kata-kata, dengan mulut dan kata-kata. Kemudian yang kedua adalah bayanul khatti, penjelasan dengan tulisan. Dan semuanya itu bisa dilakukan oleh manusia karena diajari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah berikan kepada manusia kemampuan untuk mengungkapkan dan menjelaskan dengan tulisan, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajari manusia untuk bisa menjelaskan apa yang ingin disampaikan dengan kata-kata. Kita lengkapi dengan membaca Al-Mukhtasar fi Tafsir untuk surat Ar-Rahman. Ya, di Al-Mukhtasar fi Tafsir disampaikan Ar-Rahman, Allah adalah Ar-Rahman, Zat yang memiliki nikmat yang demikian luas. Alam Al-Quran, Allah ajari manusia Al-Quran dengan Allah mudahkan orang untuk menghafal Al-Quran. Dan Allah mudahkan untuk memahami makna dan pesan kandungan Al-Quran. Kemudian khalaqal insan, Allah ciptakan manusia itu sempurna. Wa ahsana taswirahu, dan Allah berikan kepadanya rupa fisik yang indah. Kemudian 'allamahul bayan, artinya Allah ajari bagaimanakah kepada Allah ajari manusia bagaimanakah menjelaskan ma fi dhamirihi, dhamir artinya hati, isi hatinya, isi hati dan perasaannya. Dia bisa mengungkapkan isi hati dan perasaannya. Itu yang dimaksud dengan al-bayan. Dan bayan ini mencakup dua bayan. Pertama nutqan, berupa ucapan dengan kata-kata, dengan mulut, dan bibir, dan lidah. Kemudian yang kedua bayan kitabatan, berupa tulisan. Dan realitanya kita jumpai, ada orang yang pintar ngomong namun tidak pintar nulis. Kemudian kita jumpai ada orang yang pintar mengungkapkan dengan tulisan namun kurang maksimal kalau ngomong. Dan ada orang yang Allah berikan kepadanya dua nikmat bayan, dua-duanya. Kalau ngomong ya jelas, gamblang, orang mudah untuk menangkap, nulis juga pinter dan bagus. Dan ada orang yang omongannya itu seperti tulisan. Ada orang yang di Di antara kelebihan yang Allah berikan berkenaan dengan al-bayan dan dua jenis bayan, ada orang yang ucapannya itu seperti tulisan. Artinya tinggal ditranskrip itu seperti layaknya tulisan. Ya, ada sebagian ulama yang punya kelebihan semacam ini. Kemudian kembali ke buku. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, ya, menyebutkan nikmat yang Allah berikan pada hambanya dengan Allah berikan untuk Allah jadikan bagi manusia lisan dan lidah. Bukankah kami telah jadikan bagi manusia ainain, dua mata, wa lisanan dan lidah, wa syafatain, dan dua bibir. Dan berkenaan dengan lidah, ya, maka lidah ini bagikan pedang bermata dua. Maka ya, lidah qad yarfa'u atau qad yurfa'u sahibuhu bisababih. Dengan sebab lidah ada orang yang ditinggikan derajatnya. Ila a'la darajat, pada derajat yang paling tinggi. Kapan itu? Wa yakunu dzalika, dengan tersebut lidah adalah sebab tingginya derajat seseorang manakala dia gunakan lidahnya dalam perkara-perkara yang baik. Semisal untuk dipakai untuk berdoa, membaca Al-Quran, dipakai untuk berdakwah, mengajak orang kepada agama Allah, dipakai untuk mengajar dan yang lainnya. Ibaratin ukhra, dengan kata lain, jika lidah itu digunakan dalam hal-hal yang fima yurdillah azza wa jalla, dalam hal-hal yang membuahkan ridha Allah, semisal mengucapkan kalimat tauhid, ya, maka dia akan menjadi sebab naiknya derajat orang tersebut di sisi Allah. Namun tentu mengucapkan kalimat tauhid itu tidaklah bermanfaat manakala terpenuhi, ya, pada diri orang yang mengucapkan kalimat tauhid baqiyatus syurut, sejumlah syarat sah, ya, kalimat tauhid yang terkumpul dalam satu syair, ilmun yakinun wa ikhlasun wa sidku kama mahabbatin wa qiyatin wal qabuli laha. Ini maka di sini penulis menyinggung tentang syarat sahnya ucapan syahadat, ikrar syahadat. Ini ada 7 syarat. Dan ini syarat ini adalah syarat agar ucapan syahadat yang diucapkan oleh seseorang itu bermanfaat. Yaitu bermanfaat di akhirat. Adapun syarat bermanfaatnya ucapan tauhid di dunia, ya, maka syaratnya tidak sebanyak ini. Ya, syaratnya sekedar mengikrarkan mengucapkan kalimat tauhid. Kemudian setelah itu dia tidak melakukan hal-hal yang diketahui oleh orang lain membatalkannya. Ya, maka itu syarat untuk manfaat di dunia. Sehingga kaum muslimin menilainya sebagai seorang muslim dan memperlakukannya sebagai seorang muslim. Itu syaratnya cuma 2. Ya, mengikrarkan kalimat syahadat, setelah itu ya, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan 2 kalimat syahadat. Maka dengan 2 hal ini, maka seluruh kaum muslimin dituntut untuk menyikapinya sebagai saudara sesama muslim. Sedangkan 7 syarat ini adalah 7 syarat agar kalimat tauhid bermanfaat bagi orang yang mengucapkannya di akhirat. Yang pertama adalah saat mengucapkan syahadat, dia punya tahu ilmu global tentang apa yang dia katakan. Kemudian yakin dengan kebenaran tauhid. Kemudian ikhlas, yaitu tidak melakukan kemusyrikan. Ya, kemudian jujur, tidak bohong-bohongan, tidak sebagaimana orang munafik yang mengucapkan syahadat itu bohong-bohongan, ditambah dengan rasa cinta, kemudian kepatuhan kepada konsekuensi tauhid, dan menerima yang ini didahului dengan al-qabul, menerima terhadap syahadat dan konsekuensinya. Dengan ini, dengan 7 syarat ini, maka kalimat tauhid dan kalimat syahadat yang diucapkan dengan lisan itu akan bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala itu di akhirat. Bahkan hada nau'i, jenis ini yaitu mengucapkan kalimat tauhid dengan lisan adalah ucapan terbaik yang diucapkan oleh lisan. Dasarnya hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu 60 sekian cabang. Bid'un itu 3 sampai 9. Bid'un itu angka 3 sampai 9. Berarti bisa 63, 64, 65 sampai 69. 60 sekian cabang. Dan cabang iman yang paling utama adalah ucapan La ilaha illallah. Ini mahalu syahidnya. Ini ucapan yang paling utama, bahkan cabang iman yang paling utama, dan ini berarti ucapan yang paling utama adalah ucapan La ilaha illallah. Cabang iman yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan, dan rasa malu adalah salah satu cabang iman. Dan di sini diisyaratkan bahasanya iman itu terletak di 3 tempat. Yang pertama, iman itu berupa ucapan. Contohnya ucapan La ilaha illallah. Kemudian yang kedua, iman itu terletak di anggota badan. Contohnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan yang merupakan aktivitas anggota badan. Yang kemudian yang ketiga, iman itu letaknya di hati. Karena rasa malu itu letaknya di hati. Rasa malu itu letaknya bukan di muka. Sehingga orang malu kemudian menutupi mukanya. Tidak. Namun itu indikator rasa malu. Namun bukan rasa malu. Rasa malu itu letaknya di hati. Wabi dan dengan ucapan La ilaha illallah, seorang itu akan mendapatkan keberuntungan dan keberuntungan. Nabi SAW mendakwai kaumnya untuk mengucapkan La ilaha illallah. Dengan Nabi katakan, Qulu La ilaha illallah tuflihu. Ucapkanlah La ilaha illallah, niscaya kalian akan beruntung. Demikian adalah hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah dari jalur Tariq Ibn Abdillah Al-Muharibi radhiyallahu anhu. Dan hadis ini dimasukkan oleh Syekh Muqbil Al-Wadi'i di kitabnya As-Sahih Al-Musnad. Berarti hadis ini adalah hadis yang kuat menurut Syekh Muqbil. Demikian yang kita kaji dan kita baca, kita pelajari di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang berfaedah dan bermanfaat untuk saya pribadi dan semua yang menyimak kajian ini. Baik yang menyimaknya secara langsung live lewat YouTube, lewat Zoom, ataupun yang menyimak lewat rekamannya. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.